kali kegelapan. Engkau datang membuatku kasmaran. Sinar matamu bercahaya menembus ke dalam. Jantungku berdenyut, hatiku bergetar, tidak karuan. Cintaku mendalam, tenggelam sedalam lautan. Cintaku menggapai dirimu setinggi awan. Aduh-aduh rindu, ingin berjumpa. Setting